Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hisab perhitungan waris dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Kita telah membahas beberapa istilah dalam hisab, mengenal beberapa istilah. Kemudian juga telah kita sebutkan pembahasan langkah-langkah global yang ditempuh dalam hisab. Selesai ini? Taib. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada contoh langkah perhitungan. Nah, halaman yang ke-88 pada cetakan yang kedua. Nah, contoh langkah perhitungan waris. Sekarang kita akan terapkan ya langkah-langkah yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan kasus. Ya. Ada sebuah kasus, seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, satu anak perempuan, ibu, dan tiga saudara laki-laki seayah. Nah, jadi langkah yang pertama adalah pastikan ahli waris itu. Orang yang bertanya, kita dalami pertanyaannya. Kalau orang bertanya itu babnya adalah bab belajar, beda masalahnya. Tapi kalau sudah babnya qadha, babnya adalah akan menerapkan pertanyaan itu, maka harus serius. Ya. Harus teliti, dipastikan satu persatu ahli waris apakah memang benar ya seperti ini. Sampai bab seorang istri, seorang ahli waris meninggalkan seorang istri. Nah, kita mungkin bisa tanya, ini istrinya memang satu atau lebih dari satu? Oh ya, satu Ustaz, ini yang tercatat di KUA, yang satu siri. Baik. Ya, siri masuk istri atau bukan, ikhwan? Ya, masuk istri tetap. Pernikahan belum tercatat maksudnya, tetapi secara hukum agama sah, maka dianggap istri dan memang istri. Jadi salah soalnya kalau dikatakan seorang ahli waris meninggalkan seorang istri. Ternyata dia bertanya dengan pertanyaan itu, istri yang dimaksud adalah istri yang tercatat di KUA. Yang tidak tercatat kalau memang sah secara agama ya masuk dalam perhitungan. Ini misal anak perempuan dan seterusnya, ikhwan. Intinya memastikan soal ini ya, permasalahan ini betul-betul memang demikian ala hakikatih. Kalau sudah pasti, maka kita mulai langkah yang pertama, yaitu letakkan semua ahli waris dalam tabel. Kita buat tabel ya, seperti dalam gambar itu ya. Tabel yang pertama berisi nama-nama ahli waris istri. Yang pertama adalah istri. Sekalian tulis namanya enggak apa-apa kalau memang istri. Namanya misalnya Fatimah misalnya. Anak perempuan tulis Hafsah. Ibu dalam kurung Saudah. Misal namanya demikian. Tiga saudara laki-laki seayah, tulis satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Nah, biar nanti ketemunya langsung juga, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Tapi intinya sekarang tulis ahli waris pada satu kolom. Istri, kemudian anak perempuan, ibu, dan tiga saudara laki-laki seayah. Setelah langkah pertama ini kita lakukan, masuk ke langkah yang kedua. Tulislah semua furud muqaddar, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulis pada kolom di sampingnya. Misalnya istri, kolom di sampingnya ditulis 1/8. Ini fard, bagian tertentu untuk istri. Dia mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena mayit memiliki keturunan. Dalam hal ini anak apa? Perempuan. Kemudian anak perempuan tulis di sampingnya, di kolom sampingnya, setengah. Kenapa dia mendapatkan setengah? Karena dia bersendiri, seorang diri, tidak ada saudarinya. Ya, anak perempuan satu-satunya, tunggal, dan tidak ada muassib. Maka anak perempuan mendapatkan berapa? An-nisfu, setengah. Ibu, ibu mendapatkan 1/6. Limadha? Kenapa? Karena di sini ada fara, dan sekaligus ada jam'un minal ikhwah. Salah satunya cukup. Tapi di sini terkumpul, ya, sekaligus ada keturunan mayit dan juga ada jam'un minal ikhwah. Ini saudara laki-laki apa? Seayah. Nah, yang dia termasuk asobah, tulis dia sebagai asobah. Asobah. Bisa difahami sampai sini, ikhwan? Selesai langkah yang kedua, yaitu kita tetapkan, kita tulis semua furud muqaddarah sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Quran was sunnah. Setelah semua furud muqaddarah kita letakkan di situ, yang asobah kita tulis asobah. Kalau ada beberapa asobah, nanti kita banding-bandingkan mana ya yang akrab ilal mayyit. Kan demikian. Langkah berikutnya yang ketiga, mulai kita akan mengerjakan soal ini. Tetapkan aslul masalah. Aslul masalah itu adalah angka yang mewakili harta sesungguhnya. Hartanya yaitu, seberapapun hartanya, ya harta itu diwakili dengan aslul masalah. Ya, hartanya 100 juta ya diwakili aslul masalah itu. Hartanya 1 miliar ya diwakili dengan aslul masalah itu. Ya. Nah, jadi jangan mikir dulu apa ahli, apa warisannya, itu belakangan. Ya. Taib, sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, aslul masalah itu hanya ada 7. Ya, hanya ada berapa? 7. 2, 3, 4, 6, 12, 8, 12, kemudian berapa? 24. Hanya ini saja. Tinggal dihafalkan saja. Aslul masalah itu hanya 7. Ya kalau tidak 2 ya 3. Kalau tidak 3 ya 6. Kalau tidak 6 4. Kalau tidak 4 8. Kalau tidak 8 12. Kalau tidak 12 24. Sudah salah satu dari itu. Nah, syaratnya aslul masalah itu adalah ketika nanti dikalikan dengan furud muqaddarah menghasilkan angka yang bulat, ya, tidak ada pecahan. Itu yang kita pakai. Nah, sehingga tidak mungkin kita beri aslul masalahnya 2. Kalau 2, 2 bagi 8 tidak ketemu, ya, kawan. Ya. 3 mungkin atau tidak? Tidak juga. 3 bagi 8 pecah. Ya. 4 bagi 8 pecah. 6 bagi 8 apa? Pecahkan demikian. 8 bagi 8. Oh, pas ini. Baik. Tapi ketika dibagi 6, tidak, ikhwan. 8 bagi 6 tidak ketemu. Menyisakan pecahan. Jadi intinya aslul masalah itu adalah aslul masalah yang kalau dikalikan dengan semua, ya, semua furud muqaddarah menghasilkan angka bulat dan tidak menghasilkan apa? Pecahan. Sehingga pilihan tertuju hanya pada angka 24 saja. 2 tidak mungkin, 3 tidak juga, 4 tidak, 6 tidak, 8 tidak, 12 tidak. Nah, tersisa 24. Jadi aslul masalahnya adalah 24. Ya, 24. Nah, ini langkah yang ketiga. Tetapkan aslul masalah. Kasus di hadapan kita ini dengan furud muqaddarah sebanyak 3, yaitu 1/8, 1/2, dan 1/6, aslul masalahnya adalah 24 sebagai angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furud tidak menghasilkan pecahan, namun menghasilkan angka bulat. Nah, menghasilkan angka apa? Bulat. Nah, sampai sini paham ya, ya paham? Sekarang kita langsung bagi-bagi harta. Harta itu masih dalam bentuk aslul masalah sehingga mudah. Ya. Jangan mikir dulu apa warisannya. Kalau sudah mikir warisan umat nanti. Nah, ada yang bentuknya saham, ada yang bentuknya apa namanya perusahaan, ada yang bentuknya mobil, ada yang bentuknya tanah, macam-macam repot nanti. Nah, kita belum mikir itu. Yang penting harta orang ini 24. Nah, ini aslul masalah. Hartanya 24. Istri mendapatkan 1/8. 1/8 dari 24 berapa? 3. Ya, 24 bagi 8, 3. Istri dapat 3 bagian. Anak perempuan separuhnya, separuh dari 24. Yaitu berapa? 12. Kita beri 12. Ibu dapat 1/6-nya. 24 bagi 6, 4. Taib. 3 saudara laki-laki seayah, sisa. Ya, berarti kalau kita ingin tahu sisanya, dijumlah dulu di atas. Ya. 12 setelah dikurangi 3, setelah dikurangi 12, setelah dikurangi 4, masih ada sisa, yaitu berapa? 5. Betul tidak? Betul enggak? Kok enggak mantep? Nah, sudah antum hitung belum? 3 tambah 12 berapa? 15. 15 tambah 4 berapa? 19. Nah, 19 berarti 5 lagi jadi 24. Betul ya? Jadi 3 saudara laki-laki seayah adalah mendapatkan sisanya sebanyak 5. Sampai di sini bisa difahami ikhwan ya. Taib. Langkah yang keempat. Ya. Ini tadi sudah ya kan, berikan masing-masing ahli waris bagian-bagian mereka, siham mereka. Yaitu dengan cara mengalihkan farad dengan aslul masalah. Maka diperolehlah siham untuk ashabul furud 1/8 kali 24 yaitu 3, 1/2 kali 24 yaitu 12, 1/6 kali 24 yaitu 4, dan masih tersisa 5 bagian sebagai siham bagi asabah, yaitu 3 saudara laki-laki seayah. Langkah berikutnya yang kelima, jangan tergesa-gesa untuk melanjutkan atau memberikan bagian. Cek dulu. Dicek. Majmu' siham. Jumlah akumulasi, jumlah keseluruhan siham itu berapa, kemudian dibandingkan dengan aslul masalah. Sudah cocok atau belum? Jangan sampai ada salah hitung. Yeah. Jangan sampai ada salah hitung. Nah, ternyata ketika kita jumlah sudah pas, 3 tambah 12 tambah 4 tambah 5 sama dengan 24, sama dengan 24 sebagai aslul masalah, maka kasus ini disebut sebagai ya masalah adilah, seimbang, adil, sama 24 dengan 24. Karena nanti akan kita dapatkan ada yang majmu' siham lebih besar daripada aslul masalah. Terkadang kita dapatkan majmu' siham lebih sedikit daripada aslul masalah. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Aslul masalah atau majmu' siham lebih besar dari aslul masalah, majmu' siham lebih kecil dari aslul masalah, atau sama. Dan dalam kasus yang kita hadapi ini, ya, aslul mas'alah sama dengan aslul majmu' siham, sehingga masalah ini dikatakan sebagai masalah adilah. Nah, setelah kita cek dan kita dapatkan, ya, ternyata adilah, selesai sudah. Nah, tinggal kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang keenam. Apakah perlu ada tashih masalah? Kapan tashih masalah diperlukan? Ya, sudah kita bahas kemarin. Kapan tashih masalah itu diperlukan? Jika ada salah satu siham atau beberapa siham itu tidak bisa dibagi kepada adadur ru'us, kepada jumlah kepala yang ada, tidak bisa dibagi dan menghasilkan bilangan bulat, masih ada pecahan. Nah, taib, dalam hal ini bagian untuk tiga saudara laki-laki adalah lima. Iya atau tidak, Ikhwan? Lima. Lima kalau dibagi tiga, ya tidak ketemu. Artinya ada pecahan. Kalau roti itu lima, dibagi tiga, dapat satu-satu, sisa dua kan? Dua ini dibaginya gimana? Ini kan dipotong-potong. Iya kan? Dipotong-potong, dan akhirnya tidak bulat ini. Nah, ini berarti perlu dia apa? Ditashih. Naam. Bagaimana cara mentashihnya, ya, agar nanti mudah dalam perhitungannya, ya, siham itu dikalikan dengan adadur ru'us, jumlah kepala. Baik, kita baca, Ikhwan, langkah yang keenam. Apakah perlu ditashih? Apakah masalah dan kasus ini perlu dibenarkan? Jawabannya, karena siham atau bagian untuk tiga saudara laki-laki adalah lima, sementara yang menerimanya adalah tiga orang yang merupakan adadur ru'us, jumlah kepala, kita dapatkan siham tidak bisa terbagi sejumlah kepala kecuali menghasilkan pecahan yang diistilahkan dengan inkisar, sehingga diperlukan tashih masalah agar siham nantinya bisa terbagi dengan tanpa pecahan. Naam. Bagaimana cara mentashihnya? Masuk langkah yang ketujuh. Langkah yang keenam adalah memastikan perlu tashih atau tidak. Kalau perlu berarti kita tashih, kalau tidak selesai. Ternyata perlu tashih, maka langkah yang ketujuh adalah mentashih. Bagaimana cara mentashihnya? Ya, tetapkanlah angka tiga yang merupakan adadur ru'us sebagai juz'us saham, faktor pengali untuk mengalihkan aslul mas'alah dan semua siham di bawahnya. Jadi kalau lima dikalikan tiga, biar adil semuanya juga harus dikalikan tiga. Gitu ya. Lima kali tiga jadi berapa? 15. Empat kali tiga jadi 12. 12 kali tiga jadi 36. 3 kali 3 jadi berapa? 9. 24, aslul masalah 24 juga dikalikan 3 menjadi 70 apa? 2. Nah, jadi aslul masalahnya sekarang menjadi 72 setelah ditashih. Nah, taib. Jadi nanti istri mendapatkan 9 bagian dari 72 bagian, anak perempuan separuhnya itu 36, ibu mendapatkan 12, kemudian saudara laki-laki masing-masingnya 15. 15, 15, 15. Totalnya berapa? 45. Ya. Wabillahi taufik. Didapatkanlah hasil akhir yang disebut dengan masahul mas'alah, sebagaimana tertera dalam kolom terakhir tabel. Nah, dengan demikian selesai, Ikhwan. Nah, tinggal nanti setelah ini selesai kita terapkan pada harta yang dimiliki. Ini nanti masalahnya perlu pembahasan khusus. Harta itu macam-macam. Ada harta yang berjalan. Tapi harta yang berjalan apa contohnya? Kambing gitu ya? Bukan, maksudnya perusahaan yang hasilnya itu terus gitu loh. Ya. Baik. dia punya perusahaan yang misalnya punya warung. Subhanallah, ini terjadi betul ikhwan. Subhanallah, hartanya ini tidak ada yang tunai misalnya kan. Hartanya apa? Warung, warung kecil misalnya. Mau dibagi kan repot ikhwan, ya kan? Mau dibagi bagaimana warung? Ya. Tapi hasilnya banyak. Ya. Kalau dijual sayang, ya, dibagi per petak juga tidak mungkin. Ya. Sepakat tidak dibagi dalam bentuk masih tetap dikelola bersama, ya. Nanti hasilnya apa namanya? Nah, dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Ya. Tapi ala kulli hal, ini contoh penerapan langkah perhitungan waris, ya, sampai pada titik kita bisa membagi, ya, harta kepada ahli waris dengan aslul masalah yang sudah ditashih. Sampai di situ. Ada pertanyaan tidak, ikhwan? Sekarang kita masuk kepada, ya, masalah berikutnya. Nah, ini masalah cukup panjang, membahas tentang bagaimana menentukan aslul masalah. Ya. Bagaimana menentukan aslul masalah. Ya. Secara global tadi sudah kita bahas aslul masalah pada masalah-masalah warisan ada berapa tadi ikhwan? 7. Nah, hadah wal asl, pada asalnya hanya 7 ini. Ya. Nah, tidak lepas dari furud muqaddarah. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan berapa? Nah, 24. Nah. Tetapi kita perlu mengerti bagaimana angka-angka ini bisa didapatkan. Kok bisa ketemu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Perlu kita kenal, ya, karena nanti akan sangat bermanfaat dalam perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Di dalam kasus munasakhat, ya, dan yang lainnya. Nah. Tapi setidaknya ikhwan antum sampai sini sudah paham. Itu sudah besar manfaatnya. Nah, adapun kalau sampai nanti perhitungan terakhir menjelimet dan antum mungkin berat, ya, sebagian mungkin ada yang berat dalam perhitungan. Naam. Ya. Labas enggak masalah ikhwan, ya. Ya. Nanti kalau pas antum enggak bisa, kalau ada kasus antum tanyakan kepada yang bisa. Nah. Taib. Yang penting faham prinsipnya. Taib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan menentukan aslul masalah. Menentukan aslul masalah. Kita baca. Perhitungan waris atau hisab waris itu tidak akan lepas dari angka-angka yang merupakan furud muqaddar. Jadi jangan antum takut dulu, angka-angkanya itu sudah jelas, tidak ada yang lain. 2 per 3, 1 per 3, 1 per 6, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Ya. Nah, beda dengan ujian matematika, pusing antum. Ya. Tahu-tahu keluar 1 per 114, kan pusing. Ya, kan. 2 per 700, tidak ada angka-angka itu. Ya. Yang ada hanya ini. Ya. Agama Islam itu mudah. Nah. Dan penuh dengan keadilan, ikhwan. Li'annahu ja'a min indillah, datang dari sisi Allah. Jadi perhitungan waris tidak lepas dari angka ini. 2 per 3, 1 per 3, 1 per 6, setengah, 1 per 4, dan 1 per 8. Ya, antum sudah hafal semuanya. Taib, ini yang pertama, agar antum tidak takut dulu. Kemudian berikutnya, sebagai langkah awal melakukan perhitungan waris dari sebuah kasus, mesti kita dituntut untuk menentukan aslul masalah. Mesti harus ada aslul masalah dalam perhitungan apapun. Perhitungan dasar atau nanti sampai pada pembahasan munasakhat, orang yang hamil, ya, orang yang hilang, mafkut, ya, dan seterusnya. Mesti harus kita tetapkan aslul masalah. Apa sesungguhnya aslul masalah itu? Apa hakikatnya? Sudah kita bahas. Aslul masalah itu adalah angka yang terkecil, yang apabila dikalikan dengan furud al-muqaddarah, jatah-jatah yang telah tertentu, ya, dari semua ahli waris dalam sebuah kasus, akan menghasilkan siham berupa angka yang bulat tanpa mengandung pecahan. Itulah yang disebut dengan aslul masalah. Angka yang paling kecil yang kalau dikalikan dengan furud muqaddarah dalam kasus itu akan menghasilkan angka yang bulat dan tidak ada pecahan. Nah, sebagai contoh dalam kasus, sebagai contoh ya kawan, contoh lagi. Nah, sebagai contoh dalam sebuah kasus waris terkumpul ahli waris dengan furud muqaddarah sebagai berikut: 1/8, 1/5, dan 1/6. Tadi contohnya. Angka terkecil yang dapat dikalikan dengan furud muqaddarah dalam kasus ini, yaitu kasus yang ada angka 1/8, 1/5, dan 1/6, angka yang kalau dikalikan tidak menghasilkan pecahan hanya 24 saja. Angka inilah yang disebut dengan aslul masalah. Dan untuk menetapkan aslul masalah sebuah kasus waris, ya, kalau dirinci itu ada beberapa jenis kasus, ya. Cermati jenis kasusnya. Jadi kasus waris itu macam-macam. Untuk menetapkan aslul masalah, cermati jenis kasusnya. Apakah kasus tersebut melibatkan ashabul furud atau hanya melibatkan asobah saja. Nah, jadi yang namanya kasus waris itu terkadang hanya asobah saja. Contoh, seorang mati meninggalkan anak laki-laki, hanya itu saja. Tidak ada ashabul furud. Kan begini kan ya. Ada kasus waris yang murni semuanya adalah ashabul furud. Seorang mati meninggalkan ibu dan seorang istri. Ya. Ibu mendapatkan 1/3, istri mendapatkan 1/4. Kan demikian ya. Nah, tidak ada asobah di situ. Ada kasus waris yang mengumpulkan dua-duanya. Ada ashabul furud dan ada apa? Asobah. Seperti tadi kasus yang kita hadapi. Seorang mati meninggalkan istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan 3 saudara laki-laki apa? Seayah. Kan demikian ya. Di situ ada ashabul furud dan ada apa? Asobah. Nah, untuk menetapkan aslul masalah itu sangat dipengaruhi dengan jenis kasus yang ada di hadapan kita ini. Naam. Wabillahi taufiq. Naam. Untuk mempermudah ya kawan, agar tidak terlalu panjang dan tidak membuat apa namanya beban, karena kalau terlalu banyak juga nanti berat. Sebagai contoh misalnya ya kawan, kalau masalah itu terdiri dari asobah saja, maka untuk menentukan aslul masalahnya sangat mudah dan tidak terikat dengan 7 angka tadi. Ya. Saya mati meninggalkan anak laki-laki sebanyak 20. Hanya anak laki-laki saja. Maka aslul masalahnya 20 ya, sejumlah kepala. Ya. Dibagi rata kan, namanya anak laki-laki semuanya sama haknya. Ya. Seorang mati meninggalkan anak 5 laki-laki. Ya sudah, aslul masalahnya berapa? 5. Artinya harta itu diwakili dengan angka 5. Nanti dibagi menjadi berapa? 5. Taib. Seorang mati ya meninggalkan taib cucu sebanyak 70. Semuanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hanya saja anak laki-laki sudah meninggal semua. Ya, dia punya anak laki-laki misalnya 10 anak ya. Tapi kemudian masing-masing anak laki-lakinya punya anak laki-laki 7. Berarti berapa cucunya? 70. Ini sudah mati semua. Seorang mati meninggalkan 70 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Asrul masalahnya berapa? 70. Baik. Ini barangkali yang bisa kita simpulkan dulu ya, agar antum bisa memahami dengan mudah. Asrul masalah itu terdiri dari 7 angka yang kemarin kita sebut, itu adalah asrul masalah yang melibatkan furud muqaddarah. Kalau ada furud muqaddarah, asrul masalahnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12, bisa 24. Itu kalau asrul masalah ditetapkan untuk sebuah kasus yang di situ mengandung furud muqaddarah. Tapi kalau kasusnya itu jenisnya adalah kasus yang hanya ada asobah, maka cara membuat asrul masalahnya adalah dengan menetapkan jumlah kepala sebagai asrul masalah. Nah, kalau di situ ada asobah bin nafs dan ada asobah bil ghair, misalnya ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka di situ jumlah kepalanya ditambah. Laki-laki dihitung berapa? 2 kepala. Misal ada seorang mati meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kan semuanya asobah, ikhwan, ya. Anak laki-laki asobah binafs dia, kan. Anak perempuan tidak menjadi ashabul furud karena ada saudara laki-lakinya. Dia menjadi asobah bil ghair. Dengan ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka untuk menetapkan aslul masalahnya, yang laki-laki dikalikan 2. Jadi aslul masalahnya nanti 3. Harta dibagi menjadi 3, 2 diberikan untuk 1 anak laki-laki dan 1 diberikan untuk 1 anak apa? Perempuan. Nah, saya sebutkan contoh yang lain, ikhwan. Kita akan baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Seorang mati meninggalkan 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa aslul masalahnya, ikhwan? Seorang mati meninggalkan 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa aslul masalah? 5 laki-laki dan 2 anak perempuan. 5 laki-laki dibagi berapa? Dikalikan berapa? 2. Jadi 10. Berarti ada 10 kepala laki-laki. Bayangkan anak laki-laki kepalanya 2. Antum lihat 2 kepalanya. Anak perempuan tetap kepalanya berapa? 1. Berarti 5 anak laki-laki menjadi 10 kepala. Ya. Anak perempuan tetap berapa? 2. Jadi nanti harta yang ada dibagi menjadi 12. Ya. Kalau kebetulan tanahnya 12 hektar, alhamdulillah kita enggak usah pusing-pusing, ya kan? 12 hektar pas sesuai dengan asrul masalah. Anak laki-laki masing-masing 2 hektar. Kamu 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. 5 anak laki-laki mengambil 2 hektaran masing-masingnya sehingga jumlah total berapa? 10 hektar. Tersisa 2 hektar. Pas untuk anak perempuan masing-masingnya 1 hektar. Kita dapatkan yang laki-laki dapat 2 hektar, yang perempuan dapat berapa? 1 hektar. Sesuai dengan yang Allah perintahkan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, taib, ini barangkali ikhwatil kiram, ya, khulasah sedikit bahwasanya untuk menetapkan asrul masalah dalam sebuah kasus waris akan dilihat dulu jenis kasus waris tadi. Taib, ada kasus waris yang di situ hanya ada ashabul furud saja, ada yang di situ asobah saja, ada yang ya dua-duanya ada. Kalau aslul masalah itu akan kita tetapkan bagi kasus yang mengandung ashabul furud, tidak lepas dari 7 angka tadi. Tidak lepas dari 7 angka yang merupakan ya usul dari aslul masalah. Itu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan berapa? 24. Adapun kalau kasus itu terdiri dari asobah, maka jika asobah itu sama, asobah binafs, maka kita menetapkan aslul masalahnya dengan adadur ru'us, jumlah apa? Kepala. Namun jika di situ ada ya asobah bil ghair, ya, nah, misalnya saudara laki-laki dengan saudari perempuan, ya, atau anak laki-laki dengan anak perempuan, atau cucu laki-laki dengan cucu perempuan, maka di situ untuk menetapkan aslul masalah, ya, dengan kita melipatkan yang laki-laki menjadi dua, ya, menjadi dua kepala, ya, dan yang perempuan satu kepala. Tetap kaidahnya adalah adadur ru'us, jumlah kepala, hanya saja untuk yang laki-laki dilipatkan menjadi dua kali lipat. Nah, ini khulasah dari cara kita menetapkan aslul masalah. Ya, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan baca ya lagi, agar bisa lebih memahami. Dan mohon untuk antum ulang-ulang lagi pelajaran yang telah lalu, ya, agar bisa antum fahami, ya, dan lebih mudah untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.